السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, لا تُحْصُوهَا, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju syurga. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang ana cintai dan hormati. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab al-murakhas fi syarhi kitab tauhid, yang insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-12, yaitu bab minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Bab yang menerangkan bahawa di antara syirik, termasuk syirik, adalah memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Beliau pun menyebutkan dua dalil untuk bab ini. Dalil yang pertama adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Jin ayat ke-6. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Allah Jalla wa'ala menerangkan bahwa jin menyampaikan setelah sebagian mereka masuk ke dalam Islam. Ya, ayat ini yang disebut dengan surat Al-Jin ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat pamannya tercinta yang menolong dakwahnya dengan harta dan ketokohannya, juga setelah wafat istrinya tercinta, istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan wanita yang paling menghibur dan memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Di tahun kesedihan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berdakwah ke Taif. Namun Allah Jalla wa'ala berkehendak lain, dan Allah Jalla wa'ala ingin menguji Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat beliau di sisinya. Tiba beliau di Taif, maka tokoh-tokoh kesyirikan dan kebedaan di Taif memprovokasi masyarakat dari kalangan wanita dan laki-laki, dari kalangan orang-orang tua maupun anak kecil. Maka masyarakat Taif, khususnya dari para budak sahaya, kaum wanita dan anak-anak kecil, melempari Nabi SAW dengan batu. Mereka menolak kedatangan Nabi SAW, mempersekusi dan mengusir Nabi SAW. Ini ujian yang luar biasa ya. Sementara beliau baru saja diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan wafatnya paman beliau yang selama ini membantu dakwah beliau dengan hartanya. Paman beliau yang menjadi sebab kaum musyrikin tidak mengganggu fisik Nabi SAW saat itu. Juga sebelumnya baru saja meninggal istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, sebaik-baik orang yang menghibur dan memotivasi Nabi SAW berdakwah. Masyarakat Taif melempari beliau, mempersekusi beliau dan mengusir beliau. Sampai-sampai disebutkan dalam sirah bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an langsung mengamankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan ya, pengamanan ya, pagar betis ya, kalau bahasa sebagian security. Ya. Beliau melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan badan beliau. Maka batu-batu yang dilemparkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tubuh beliau sampai beliau berlumuran darah. Allahu Akbar. Ya. Maka beliau pun kembali ke Mekah. Di tengah perjalanannya pulang ke Mekah, beliau mampir atau sampai di suatu lembah kurma yang ada di antara Mekah dan Madinah. Afwan, Mekah dan Taif. Beliau melakukan salat subuh di situ, di lembah tersebut. Dan di saat beliau salat subuh membaca Al-Quranul Karim, Allah menakdirkan beberapa jin menyimak dan mendengar bacaan Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat Al-Jin ini dan di dalam surat Al-Ahqaf ya, ayat ke-29. Maka mereka pun masuk ke dalam Islam ya, dan menyampaikan ya, menyampaikan bahwa dahulu wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, bahwa dahulu banyak dari kaum lelaki dari kalangan manusia yang memohon perlindungan kepada jin laki-laki, tetapi jin laki-laki tersebut justru membuat manusia yang memohon perlindungan kepadanya semakin lemah, semakin hina, dan semakin gelisah dan sedih ya, dalam kehidupannya. Ini syahidnya, syahidnya bahwa di antara perbuatan jahiliyah yang syirik adalah mereka memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa'ala, yaitu kepada jin. Baik, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul babi li kitab tauhid anna fihi bayana naw'in min anwa'i syirki al-munafi li tauhidi wa huwa al-isti'adatu bi ghairillahi li yuhdara wa yujtanab. Sisi kesesuaian bab ini disebutkan dalam kitab ini, kitab yang membahas tauhid, adalah karena bab ini menerangkan kepada kita salah satu dari bentuk syirik yang bertentangan dengan tauhid, yaitu memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Beliau sebutkan di sini liyuhdar, agar manusia berhati-hati dan agar manusia menjauhinya. Apa itu isti'adah? Yang apabila diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka orang tersebut telah melakukan kesyirikan. Al-isti'adah lughatan adalah al-iltija'u wal-i'tisamu wa taharruzu. Dia menghadapkan dirinya, berpegang teguh, dan memohon perlindungan, penjagaan kepada yang ia memohon perlindungan kepadanya. Itu arti al-isti'adah, memohon perlindungan ya, keteguhan ya, penjagaan ya. Wa haqiqatuha, hakikat isti'adah adalah al-harabu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka min, adalah lari dari sesuatu yang engkau takuti kepada, engkau lari kepada yang menurut engkau ia dapat menjagamu dari sesuatu yang engkau takuti tersebut. Oleh karenanya, jika diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik. Kenapa? Karena makna yang seperti ini menunjukkan ibadah hati. Makna-makna yang terkandung dari sifat al-isti'adah adalah makna-makna yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Karena kata para ulama, isti'adah itu adalah dua perbuatan, yang pertama dengan amalan anggota badannya, dengan dia memohon perlindungan, dengan melakukan suatu tindakan untuk memohon perlindungan kepada yang ia menganggap dapat menjaga dirinya. Yang kedua, karena keyakinan di hatinya yang membuat ia memohon perlindungan kepada yang ia anggap dapat melindunginya tersebut. Ya, dia takut kepadanya, dia mengagungkannya, ya, dia meyakini dia dialah tempat yang paling aman untuk dia menjaga, mendapatkan penjagaan, ya, mendapatkan perlindungan. Maka sebagian para ulama menyatakan al-isti'adah jika diberikan kepada selain Allah adalah syirik dan tidak perlu dikecualikan dengan pengecualian kecuali pada hal-hal yang makhluk itu mampu. Kenapa? Karena sebagian para ulama menyatakan makna isti'adah itu sendiri adalah makna yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Karena isti'adah artinya adalah memohon perlindungan dengan hati yang penuh takut, dengan hati yang menghinakan diri, dengan hati yang penuh optimis, dengan hati yang penuh yakin ya, bahwa yang ia mohon perlindungan kepadanya tersebut mampu melakukannya. Maka padanya ada keyakinan mampu memberikan manfaat dan mampu mencegah dari hal yang berbahaya. Dan hal yang demikian hanya diberikan untuk Allah Jalla wa'ala, karena tiada yang mampu memberikan manfaat atau mudarat kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan tidak boleh seorang memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa'ala dengan hati yang penuh optimis, yang hati dengan hati yang takut, dengan hati yang mengagung, dengan pengagungan di dalam hatinya dan penghinaan diri di dalam hatinya ya, kepada selain Allah Jalla wa'ala ya, karena itu adalah syirik. Maka hendaknya dia berikan kepada Allah Jalla wa'ala semata. Ya'udzun artinya adalah bi an yaqula ahaduhum idza amsa bi wadin wa khafa min al jin a'udzu bi sayyid hadzal wadi min sufaha'i qaumih. Bahwa di antara manusia ada yang memohon perlindungan kepada jin lelaki, maksudnya adalah salah satu di antara mereka jika mampir di suatu lembah dan takut dari gangguan jin, maka dia akan berkata, aku memohon perlindungan kepada jin penjaga tempat ini dari kaumnya yang suka usil, yang suka mengganggu. Karena di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dahulu ini disebutkan oleh para ulama, bahwa ketika mereka mampir di suatu tempat yang angker atau suatu lembah, suatu hutan, maka mereka akan memohon perlindungan kepada jin yang menurut mereka penjaga tempat tersebut. Mereka berkata, wahai penjaga, pemilik tempat ini, mohon lindungi kami, jaga kami agar tidak diganggu oleh anak-anak buah anda, ya, oleh anak-anak mbah ya, yang suka usil, yang suka mengganggu orang lain. Dan na'udzubillah min dalik, dan ini menyedihkan, ini masih ada pada sebagian orang yang mengaku Islam pada hari ini. Masih dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku takut dan mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Sebagian mereka ketika mampir di suatu tempat yang menurutnya tempat tersebut angker, bukan memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala, justru perlindungan yang dia minta kepada selain Allah Jalla wa'ala. Mbah fulan, mbah tolong jangan ganggu kami mbah, tolong jaga kami mbah, tolong lindungi kami mbah, kami hanya sekedar mampir beristirahat di sini mbah. Ini adalah bentuk isti'adah kepada selain Allah Jalla wa'ala yang merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah di masa itu. Yang Allah sebutkan dalam ayat di atas. Rahaqan khaufan wa ithna. Rahaqan artinya adalah semakin takut dan mereka berdosa. Makna ayat di atas secara global kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, anna Allah subhanahu yukhbiru anna ba'd al-insi yalja'una ila ba'd al-jinn lita'ammanahum mimma yakhafun wa anna al-multaja'a bihim zadu multaji'in khaufan badalan an yu'minuhu an yu'minuhum wa hadha mu'amalatun lahum bi naqidhi qasdihim wa 'uqubatun min Allah lahum. Ayat di atas menjelaskan, memberitakan kepada kita bahwa sebagian masyarakat jahiliyah di masa itu ada yang memohon perlindungan kepada sebagian jin agar jin tersebut memberikan pengamanan kepada mereka dari hal-hal yang mereka takuti. Ayat tersebut juga memberitakan kepada kita bahwa manusia yang memohon perlindungan kepada bahwa jin yang diminta perlindungan kepadanya oleh manusia di masa itu bukan justru memberikan pengamanan kepada manusia, justru membuat manusia itu semakin takut, semakin gelisah, semakin bimbang. Bukan membuat mereka semakin aman, tenteram. Ini merupakan balasan dari Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Allah berikan kepada mereka sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka inginkan, dan sebagai sanksi dari Allah Jalla wa'ala karena mereka telah berpaling dari Allah Jalla wa'ala. Dan ini kaedah dalam agama kita ya. Tidaklah seorang melakukan sesuatu yang melanggar agama Allah Jalla wa'ala demi suatu kebaikan yang dia inginkan, melainkan Allah akan membalasnya. Allah akan timpakan kepadanya sesuatu yang berlawanan dengan keinginannya. Sebagai contoh misalkan ini, dia memohon perlindungan kepada selain Allah, tujuannya, harapannya untuk mendapatkan kenyamanan hati, ketenteraman jiwa, atau keselamatan dari gangguan-gangguan makhluk. Justru Allah membuat mereka semakin gelisah, semakin takut, semakin galau ya, semakin tidak nyaman. Contoh lainnya adalah orang yang ingin melakukan riba. Orang yang melakukan riba dengan harapan agar usahanya semakin meningkat, agar dia semakin sukses, agar dia cepat kaya, agar usahanya semakin berkembang. Justru Allah memberikan yang sebaliknya. Yang Allah timpakan kepadanya justru kerugian, ya, keterpurukan, dia semakin miskin, dia semakin hancur usahanya, ya, dan berbagai keburukan lainnya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan kaidah al-jaza min jinsil amal. Ya. Taib qala wa munasabatul ayah lil bab. Sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini, bab yang menerangkan bahwa memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa Ala adalah syirik. Anna Allah haka an mu'minil jinni annahum lamma tabayyana lahum dinur rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi dhakaru asya'an min asyirki kana tajri min al-insi fil jahiliyyati min jumlatiha al-isti'adatu bi ghairillah. Di dalam ayat ini, karena di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menghikayatkan dari kaum mukminin dari kalangan jin, bahwa setelah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dan jelas bagi mereka, mereka pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah bersama jin saat itu, yang diantaranya adalah memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa'ala kepada jin. Wadhanika min babil istingkari laha. Mereka menyebutkan ini sebagai bentuk pengingkaran setelah mereka mengetahui iman dan tauhid dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikut ini ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, anna al-isti'adata bi ghairin lahi syirkun li'anna mu'mini mu'mini al-jinni qalu walan nushirika bi rabbina ahada. Bahwa memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik. Kenapa? Karena jin yang beriman di dalam surat tersebut mereka menyatakan sebagaimana yang Allah hikayatkan, walan nushirika bi rabbina ahada, dan sungguh kami tidak akan melakukan kesyirikan terhadap Allah Jalla wa'ala dengan siapapun. Setelah itu mereka pun menyebutkan salah satu dari bentuk kesyirikan yang dahulu dilakukan oleh orang jahiliyah dengan kaum jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa dahulu ada dari kalangan masyarakat jahiliyah kaum lelaki dari kalangan wanita, dari kalangan manusia yang memohon perlindungan kepada jin-jin lelaki. Tetapi jin-jin lelaki tersebut justru membuat mereka semakin lemah, semakin bimbang, semakin gelisah. Nah, faedah yang kedua dari ayat di atas adalah umum risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li tsaqalain. Bahwa risalah, dakwah, agama, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencakup dua golongan, jin dan manusia. Ini merupakan akidah kita bahwa jin juga berkewajiban beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka berkewajiban mentauhidkan Allah, berkewajiban meninggalkan kesyirikan, berkewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga berkewajiban melakukan ketaatan, meninggalkan bid'ah. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surat Az-Zariyat di akhir-akhir surat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Dan Allah mengancam siapa saja yang melanggar agama Allah Jalla wa Ala dari kalangan jin ataukah dari kalangan manusia, bahwa mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. La'an la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan memenuhi neraka itu dengan kaum jin dan kaum manusia. Ini menerangkan kepada kita bahwa sebagaimana kaum jin dan kaum manusia itu dijanjikan dengan syurga apabila mereka beriman dan beramal saleh, juga mereka terancam dengan neraka apabila mereka tidak beriman dan beramal saleh kepada Allah Jalla wa Ala. Jika demikian status kaum jin, maka kenapa manusia harus takut kepada mereka? Jin dan manusia memiliki status yang sama, yaitu sebagai budak sahaya, sebagai hamba Allah Jalla wa Ala. Mereka sama-sama berkewajiban beribadah kepada Allah. Kehendak mereka di bawah kehendak Allah Jalla wa Ala. Mereka dijanjikan dengan syurga apabila beriman dan beramal saleh, dan mereka terancam dengan neraka apabila mereka tidak beriman dan beramal saleh. Nah, oleh karenanya Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, "Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun." Gangguan syaitan itu tujuannya hanya untuk membuat seorang mukmin itu sedih, jadi gelisah. Ini tujuan syaitan, ya, mengganggu seorang mukmin dengan penampakan yang mengerikan ataukah yang lainnya, agar seorang mukmin sedih gelisah. Setelah itu baru dia giring untuk melakukan ritual-ritual syirik. Andai kata dia tidak sukses menggiring seorang mukmin melakukan kesyirikan, maka dia akan menggiring mukmin tersebut kepada bid'ah. Dan apabila dia tidak sukses menggiring seorang mukmin yang sudah sedih dan ketakutan karena gangguan syaitan untuk melakukan kesyirikan dan kebid'ahan, maka dia akan menggiring mukmin tersebut untuk melakukan maksiat. Oleh karenanya perlu diketahui dan hendaknya selalu dipahami oleh terkhusus sebagian kaum muslimin yang kesurupan, bahwa gangguan syaitan yang mengganggu dia dengan kesurupan, ya, berada di dalam tubuhnya, ketahuilah hakikat tujuan dia bukan untuk mengganggu kesehatan agar mukmin ini selalu sakit badannya, agar dia selalu sedih dan galau, semata itu enggak. Tujuan utama dia dari gangguan tersebut adalah agar mukmin tersebut mampu dia giring untuk melakukan kesyirikan. Kalau enggak syirik, maka bid'ah. Kalau enggak mampu dia giring itu mukmin untuk melakukan kebid'ahan, maka dia akan menggiringnya untuk melakukan maksiat. Solusi agar selamat dari gangguan syaitan dari kalangan jin adalah doa kepada Allah Jalla wa Ala, beriman kepada Allah, bertawakal kepadanya. Karena orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah tidak mampu diganggu oleh syaitan. Innama sultanuhu 'alal ladzi na'am. Allah menyebutkan, "Inna 'ibadi laysa laka 'alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak akan mampu menguasai mereka. Dan Allah sebutkan sifat-sifat para hambanya di 10 ayat terakhir, di 10 ayat terakhir dari surat Al-Furqan, "Wa 'ibadur rahmani alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salaama." Ya, "wal ladziina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaaba jahannam inna 'adzaabaha kaana ghoraama إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما dan seterusnya. Ya, إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Yang mampu dikuasai oleh syaitan itu hanyalah orang-orang yang menjadikannya sebagai tempat dia memohon pertolongan, dia memohon penjagaan, dan hanya orang-orang yang melakukan kesyirikan yang mampu ia kuasai. Oleh karenanya, syaitan atau iblis mengecualikan orang-orang yang mentauhidkan Allah dari gangguannya. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْنَصِينَ. Demi kekuasaanmu ya Allah, karena engkau telah mengutuk, telah menyesatkan aku, maka aku akan selewengkan seluruh hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Dia tidak menyebutkan aku akan memukul mereka, aku akan membunuh mereka, karena itu enggak penting buat iblis. Ya, manusia ini sakit, sehat, mati, hidup, enggak penting buat iblis. Yang penting buat dia adalah la'uyanhum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Dalam surah Al-A'raf dia menyatakan summa la'atiyannahum ya, laqadanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku akan selewengkan mereka dari jalanmu yang lurus, yang tadinya berada di atas tauhid digiring oleh dia untuk jatuh ke dalam syirik, enggak mampu ke syirik digiring olehnya agar jatuh ke dalam bidah, dan jika tidak mampu dia giring kepada bidah maka ia akan menggiringnya kepada maksiat. Sumala'atiyanum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mengganggu, akan menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kirinya, sehingga mayoritas mereka adalah orang-orang yang kufur kepadamu, tidak lagi bersyukur kepadamu ya Allah. Naam. Dan di Indonesia, terkhusus anak-anak di Indonesia ini rata-rata takut sama jin, sama hantu. Yang pertama karena tidak ditanamkan tauhid ke dalam hati mereka. Berbeda di Arab ya. Kalau di Mekah dan Madinah, anak-anak SD itu kurikulum mereka usul salasa ya, kitab tauhid itu sudah jadi kurikulum SD di Saudi. Yang kedua, faktor lainnya terlalu sering nonton film horor. Ya. Sering nonton film hantu yang menakutkan. Akhirnya ya, ketakutan di malam hari dia lebih milih ngompol ya, pipis di atas kasurnya daripada ke kamar mandi, sekalipun kamar mandi berada di dalam rumahnya sendiri. Bahkan orang tuanya pun nyuruh, udah ngompol aja nak, dan besok kita jemur lagi, karena orang tuanya pun baru selesai nonton film horor. Allahul musta'an ya. Faedah yang ketiga dari ayat di atas kata penulis adalah annal isti'adata bi ghairillahi turithul khauf wa dha'f. Bahwa memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa Ala itu akan melahirkan rasa takut dan kelemahan. Berbeda dengan orang yang selalu yakin kepada Allah Jalla wa Ala. Dia selalu memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dan penjagaannya. Dia akan selalu berada di dalam ketenangan, keyakinan, kekuatan, walaupun fisiknya lemah atau mampu dilemahkan oleh manusia, tetapi dia tetap berada di dalam ketentangan, ketenangan, ketenteraman, karena Allah telah berfirman ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Jalla wa Ala hati itu akan tenang. Coba lihat betapa tenangnya Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala beliau ditangkap, ditelanjangi, kemudian dilemparkan ke dalam api. Beliau tidak menjerit-jerit ya, beliau tidak berteriak-teriak ya, beliau tidak mencela Allah Jalla wa Ala ya, yang telah menjadikan beliau sebagai nabi dan seorang rasul yang karenanya beliau diusir ya, disiksa oleh kaumnya. Tidak, justru di kondisi yang seperti itu beliau didatangi oleh Jibril alaihi salam menawarkan bantuan, tapi beliau tidak menerimanya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, kana akhiru min kalami Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ucapan terakhir kali yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditakut-takuti oleh sebagian kaum musyrikin menyatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshahum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wahai Muhammad dan kaum muslimin, sesungguhnya Abu Sufyan telah mempersiapkan pasukan perangnya yang akan membantai kalian. Apakah Nabi dan kaum muslimin ketika mendengar ancaman tersebut, mereka menjadi kocar kacir, menjadi takut, menjadi berpecah, menjadi galau, menjadi gelisah? Tidak. Justru kata Allah membuat mereka semakin beriman, semakin kuat imannya, dan membuat mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami dan ia sebaik-baik tempat kami menggantungkan urusan kami. Demikian juga dalam perang Badar, Nabi dan kaum muslimin hanya berjumlah 300 orang, ya, kurang lebih, tanpa persenjataan perang, perlengkapan perang, karena memang mereka ke Badar bukan untuk berperang. Badar itu tempat yang dekat dengan tepi pantai, atau tepatnya tepi pantai. Sementara musuh yang memerangi Nabi dan kaum muslimin kurang lebih 1000 orang dengan perlengkapan perang yang lengkap, tidak membuat Nabi dan para sahabat jadi gelisah, jadi galau, memohon perlindungan kepada Allah. Tidak, membuat mereka justru membuat mereka semakin ingat kepada Allah dan semakin menghadap kepada Allah. Dalam sebuah riwayat dari yang sahih disebutkan, di malam tersebut hujan cukup lebat, ya, hujan cukup lebat, dan di malam tersebut Nabi SAW salat malam, salat tahajud, dan terus menerus berdoa memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, karena memang tauhid dan akidah yang lurus itu memberikan ketenteraman jiwa. Ya. Sebagai contoh, misalkan dari Allah Jalla wa'ala menurunkan ujiannya saat ini pada keumuman manusia di dunia ini dengan virus corona, COVID-19. Ya, ada yang sudah kocar kacir, ya, agamanya hanya karena ujian dengan virus corona ini. Ada yang sudah cerai dengan anggota keluarganya, dengan istrinya, ya, ada yang sudah hampir stres, bahkan mungkin ada yang hampir bunuh diri karena usahanya anjlok, ya, usahanya harus bangkrut, ya, dia pailit, ya, mulai gelisah, ya, mulai gelisah. Adapun orang-orang yang memiliki tauhid, memiliki akidah yang lurus, dia selalu tenang, dia selalu nyaman, dia selalu optimis kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia melakukan ikhtiar yang mampu ia lakukan dari sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Dia yakin segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kebaikan dan kejelekan itu hanya Allah yang mampu menurunkannya. Maka hanya kepada Allah dia memohon perlindungan dari kejelekan dan memohon kebaikan. Ya. Dia juga ingat, ya, corona tidak corona tetap mati, ya, kaya dengan miskin tetap mati, ya, perusahaan, ya, penghasilan sedang menurun ataukah sedang naik tetap akan mati, ya. Maka dia enggak akan gelisah, dia bertawakal kepada Allah dan melakukan ikhtiar yang tidak bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah tiada sesuatu yang menimpa kita kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dia tidak akan memohon perlindungan kepada selain Allah Jalla wa'ala dengan hati yang mengagungkannya, yang takut, optimis, ya, dan yakin kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Pelajaran yang keempat dari ayat di atas, kata Asy-Syaikh, yufhamu minal ayah anna al-isti'adata billahi turithu quwwatan wa amna, bahwa memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala itu akan melahirkan kekuatan dan ketentraman, ya. Karena dia telah memohon perlindungan kepada Rabbul Alamin, ya, kepada Al-Khaliq, kepada Al-Raziq. Kenapa ia harus, ya, takut, ya, kenapa dia harus gelisah, ya, tatkala dia tahu bahwa tempat, bahwa zat yang ia memohon perlindungan kepadanya, yang ia gantungkan segala urusannya kepadanya adalah Rabbul Alamin, adalah yang innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, ya. Maka dia akan semakin kuat, dia akan semakin beriman, dia akan merasa semakin aman, semakin tenteram jiwanya, tidak akan dihantui dengan kegelisahan, ya, atau was-was dari syaitan. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dalil berikutnya yang disebutkan oleh sahibul matan wa huwa asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala untuk bab ini adalah hadis Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim adalah sahabiah yang mulia istri sahabat Utsman bin Maz'un. Istri sahabat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menerangkan kepada kita bahwa kaum wanita di masa Nabi itu apa? Ikut hadir di majlis ilmu Nabi. Mereka semangat menimba ilmu agama. Bahkan dalam riwayat yang sahih dalam as-sahih bahwa mereka meminta hari khusus. Ya, untuk dibuat hari kajian khusus untuk mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka juga dapat hadir di majlis ilmu Nabi yang umum lainnya setelah salat lima waktu, ya. Tapi mereka juga meminta jadwal khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus mereka kaum wanita Ansar. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilm dari sahihnya, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan rahimallahu nisa'al Ansar la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Semoga Allah jalla wa ala merahmati kaum wanita Ansar. Wanita dari kaum Ansar, sifat malu mereka, karena kaum wanita Ansar dikenal sebagai wanita yang pemalu, dan ini kemuliaan dan kesempurnaan. Tidaklah sifat malu itu hilang dari wanita, melainkan dia akan menjadi wanita yang hina dan rendah, karena kemuliaan seorang wanita itu ada pada sifat malunya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah merahmati kaum wanita Ansar. Sifat malu mereka tidak menghalangi mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ya, tapi sebagian wanita sekarang justru sebaliknya. Malu telah menghalangi mereka untuk belajar agama di masjid-masjid, ya, di halaqah-halaqah. Menghalangi mereka untuk belajar iqra, untuk belajar fikih rumah tangga, untuk belajar tauhid, ya, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Tetapi mereka di waktu yang sama tidak punya sifat malu, eksis di medsos, ya, mengumbar auratnya di medsos, ya, nongkrong di kafe-kafe, Allah musta'an. Ya. Dahulu yang nongkrong di warung kopi, di kafe-kafe itu hanya kaum lelaki. Ini sekarang kaum wanita juga mulai nongkrong di warung kopi. Sesama mereka kaum wanita di warung-warung yang di situ banyak kaum lelaki, ya. Itu enggak malu, tapi untuk belajar malu. Ini sudah terbalik, ya. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan rahimallahu nisa'al ansar la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Semoga Allah jalla wa ala merahmati wanita kaum Ansar. Sifat malu mereka tidak menghalangi mereka fokus menuntut ilmu agama. Nah, Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sekedar mereka belajar ilmu, tetapi mereka juga menyampaikannya kepada orang lain. Masya Allah. Andai kata mungkin Khawlah bintu Hakim tidak menyampaikan hadis ini kepada umat ini, tiada yang mengenal ucapan nama beliau. Tapi lihat bagaimana Allah memuliakan seseorang karena suatu ilmu yang ia berikan. Sampai hari ini orang masih kenal bahwa di sana ada seorang sahabiah yang bernama Khawlah binti Hakim. Sampai-sampai suaminya pun dibahas. Siapa nama suaminya? Sebabnya apa? Karena sebuah hadis Nabi SAW yang dia riwayatkan kepada umat ini. Sumber kemuliaan di dunia dan akhirat itu adalah ilmu agama. Belajar, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Bersabar di atas gangguan di atasnya. Biarkan manusia menuduh dan memberikan penilaian-penilaian negatif. Ya, selama kita fokus belajar, mengamalkannya, ya, semampu kita mendakwahkannya semaksimal mungkin. Kewajiban kita setelah itu bersabar. Penilaian manusia jangan digubris. Ya, yang penting kita selalu introspeksi diri kita. Apakah kita ikhlas ataukah tidak? Ya. Adapun manusia, ridwan nas ghayatun la tudrak. Kecintaan manusia itu adalah puncak yang tidak akan pernah bisa digapai. Karena terkadang seorang wanita, seorang akhwat dituduh ini, dituduh itu hanya karena dia menjadi panitia kajian, dituduh, ya, soal berilmu, dituduh kurang tawadhu, ya. hanya karena alasan yang kalau kita kaji sebagiannya adalah standar ganda, adalah standar pribadi. Jadi nggak perlu gelisah ya, selama yang Anda pelajari, yang Anda lakukan itu menurut Anda baik, menjadi pemberat timbangan amal soleh Anda di hari kiamat kelak, dan Anda tidak menzalimi manusia, Anda mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, lakukan, teruskan, tak perlu menggubris ucapan dan penilaian manusia. Ya, karena manusia ini terbolak-balik juga hatinya. Pagi dia membenci kita, sorenya sudah mencintai kita. Sebaliknya juga. Di pagi hari dia mencintai kita, belum sore hari baru zuhur sudah mulai membenci kita. Ya. Di pagi hari dia yang membela kita dan menjelek-jelekkan orang yang bermasalah dengan bertentangan dengan kita. Di sore harinya dia sudah bersama orang yang ada clash dengan kita. Itulah manusia. Oleh karenanya Ikrimah mengingatkan, atau selain beliau dari kalangan ulama salaf menyatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah mampu diraih. Tatkala kita dicintai dan dipuji oleh sebagian manusia karena suatu perbuatan yang kita lakukan, maka ketahuilah di waktu yang sama dan karena perbuatan yang sama, ada yang membenci dan marah kepada kita. Itu merupakan sunnatullah yang tidak akan berubah sampai hari kiamat. Nah, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatin lahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil." Ya, tepatnya yartahil ya. Di situ hilang ta-nya. Hatta yartahila min manzilihi, atau yarhal juga bermakna pindah. Naam. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, nazala berada, bertempat di suatu tempat, kemudian dia berkata, berdoa, a'udzu bikalimatin lahi tammah, aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kata-katanya, firman-firmannya yang sempurna dari kejelekan makhluk yang telah ia ciptakan, ya, maka tiada sesuatu yang akan membahayakannya sampai ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Sisi pendalilan dari hadis ini, bahwa di dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan keutamaan orang yang memohon pertolongan kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan untuknya penjagaan, menunjukkan bahwa isti'adah adalah ibadah, karena Allah memuji dan memberikan balasan yang baik untuknya. Apabila isti'adah adalah ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala merupakan syirik besar. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Khawlah bintu Hakim hiya bintu Hakim ibni Umayyah As-Sulamiyah kanat zawjatan li'Uthman bin Maz'un radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhu. Beliau merupakan istri sahabat Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ini adalah seorang sahabat yang dikenal ahli ibadah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat salihatan fadilah. Khawlah bintu Hakim ini merupakan istri yang salihah lagi mulia. Nah, dan inilah perhiasan yang paling indah di muka bumi ini untuk kaum lelaki. Demi Allah, sekaya apapun seorang lelaki, ya, semasyhur apapun dia, sehebat apapun karirnya, setenar apapun dia di dunia ini, kalau dia belum memiliki wanita yang salihah, demi Allah dia belum merasakan manisnya dunia ini. Demi Allah dia belum merasakan lezatnya dunia ini. Dan demi Allah dia belum melihat perhiasan dunia yang paling indah di atas permukaan bumi ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah perhiasan yang semu lagi menipu. Dan perhiasan dunia yang paling indah, yang paling baik adalah wanita yang salihah. Ya, wanita yang salihah, ya, akhi basrum, Allah yuzawijak bil mar'ah salihah. Qala bi kalimatin la al muradu biha huna al Quran. Yang dimaksud dengan kalimatin la adalah al Quran, kata beliau. Sebagian ulama menyatakan mencakup al Quranul Karim dan firman-firman Allah Jalla wa Ala yang lainnya. Karena kata kalimat-kalimat Allah Jalla wa Ala itu tidak hanya al Quran. Al Quran adalah sebagian dari firman Allah Jalla wa Ala. Dan para ulama menyatakan kalimat Allah terbagi menjadi dua, kalimat kauniyah dan syar'iyah. Syar'iyah adalah perintah dan larangan dari Al-Qur'anul Karim. Kauniyah adalah firman-firman Allah yang tiada yang mampu lepas darinya, kun fayakun. Naam. At-tamat artinya adalah al-kamilatul lati la yalhaquha naqsun wa la aibun, yaitu yang sempurna, yang tiada kekurangan dan aib di dalamnya. Min syarri ma khalaq, ay min kulli syarrin fi ay makhluqin qama bihi syarrun min haywanin aw ghairi. Maksudnya adalah dari segala kejelekan yang ada pada suatu makhluk. Ya. Kejelekan yang ia miliki, baik dia seekor hewan ataukah yang lainnya. Al ma'na al ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Yursyidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila al-isti'adati an-nafi'ati allati yandafi'u biha kullu mahdhurin yakhafu al-insanu 'indama yanzilu buq'atan min al-ardi aw bi an yasta'idha bi kalimat bi kalamillahi syafil kafi al-makamil min kulli 'aibin wa naqsin liya'mana fi manzilihi dhalika ma dama muqiman bihi min kulli gha'ilati su'in. Hadis ini menerangkan kepada kita bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau membimbing mereka agar memohon perlindungan, melakukan isti'adzah yang memberikan manfaat, yang dengan isti'adzah tersebut dia akan terjaga, akan selamat dari segala mara bahaya yang ia takuti tatkala ia mampir turun di suatu tempat di permukaan bumi ini, agar dia memohon perlindungan dengan firman Allah Jalla wa'ala yang mencukupkan, yang sempurna, ya, dari segala kekurangan, agar dia aman di tempat tersebut selama dia berada dan tinggal di tempat tersebut dari segala kejelekan dan keburukan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid ketika menjelaskan hadis ini bahwa kalimat manzila, barang siapa yang menempat turun suatu tempat kemudian yang membaca zikir ini, ini mencakup tempat yang dia mampir sementara dalam perjalanannya ataukah tempat yang dia akan selalu tinggal di situ. Begitu dia berada di tempat tersebut, dia membaca doa ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Oleh karenanya zikir ini salah satu dari zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk kita bacakan setiap pagi dan sore. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Disebutkan oleh para ulama sebuah cerita bahwa Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan tentang diri beliau bahwa suatu hari beliau pernah disengat oleh kalajengking yang membuat beliau hampir meninggal dunia. Beliau pun mulai berpikir dan introspeksi diri. Apa yang membuat beliau disengat oleh kalajengking tersebut? Maka beliau pun mengingat bahwa beliau belum membaca A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Naam. Munasabatul hadis lil bab. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini, anna fihi irsyadan ila al-isti'adati an-nafi'ati al-masyru'iyyati badala min al-isti'adati syirkiyyati allati kana yasta'miluha al-musyrikun. Karena di dalam hadis ini ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang melakukan isti'adzah yang memberi manfaat dan dianjurkan, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat, dengan firman-firman-Nya yang sempurna, daripada ia memohon perlindungan melakukan isti'adzah yang syirik, yang dahulu kala kaum musyrikin melakukannya kepada jin, ya, kepada orang-orang yang telah mati, ya, ke tempat-tempat yang angker. Ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, bayanu annal isti'adzata ibadah. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa isti'adzah, memohon perlindungan dengan hati yang hina, yang rendah, yang takut, yang pasrah, yang optimis kepadanya adalah ibadah. Maka memalingkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik. Ada 6. Berikutnya kata beliau, annal isti'adatal masyru'iyyah hiya ma kanat billahi aw bi asma'ihi wa sifatihi. Bahwa memohon perlindungan yang syar'i itu adalah memohon perlindungan kepada Allah dengan kita sebut memanggil salah satu memanggil lafzul jalalah, ya Allah, lindungilah aku, atau kita memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya atau sifat-sifatnya. Ya, contoh dalam hadis ini bi kalimatillah, bukan billah. Karena kalam, firman Allah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Karena Allah al-Khaliq. Demikian juga contoh lainnya dalam doa yang dianjurkan untuk kita ucapkan sambil menyentuh ya, atau meletakkan tangan kita di bagian tubuh yang sakit. Ya, a'udhu bi'izzatillahi wa qudrati mimma ajid wa uhadhir. Bi'izzatillah. Ya. Wa qudratihi, dengan izahnya Allah dan qudrahnya. Ini memohon perlindungan kepada Allah dengan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya kalau ada yang bersumpah atau memohon perlindungan kepada Allah dengan Al-Quran, aku memohon perlindungan dengan Al-Quranul Karim, aku bersumpah dengan Al-Quranul Karim, ini benar, boleh, kata para ulama. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah Jalla wa'ala. Firman Allah bukan makhluk, adalah sifatnya. Jelas? Adapun bersumpah dengan mengambil mushaf letak di kepala ya. Nah, ini termasuk hal yang muhdats. Ya, perkara yang baru. Yang tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah. Karena mushaf ya, kertas yang ada campulnya adalah makhluk. Kalau seorang bersumpah dengan Al-Qur'an cukup dia sebutkan aku bersumpah dengan Al-Qur'anul Karim. Yang maksudnya adalah firman-firman Allah Jalla wa'ala yang telah ia turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz. Kemudian kata beliau, anna kalam Allah ghairu makhluk, bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Apa buktinya? Buktinya dalam hadis ini Allah mensyariatkan kita, menganjurkan kita al-isti'adzata bihi, memohon perlindungan dengan firman-firmannya. Andai kata firman Allah itu makhluk, fal-isti'adzatu bil makhluki syirk, dan memohon perlindungan kepada makhluk adalah syirik, maka tidak mungkin Allah menganjurkan kita untuk melakukan kesyirikan. Fadala ala anhu ghairu makhluk, maka tatkala Allah menganjurkan kita memohon perlindungan kepadanya dengan firman-firmannya, kalimat-kalimatnya, menunjukkan bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh ulama salaf membantah Jahmiyah yang menyatakan Al-Quran makhluk. Firman Allah itu makhluk. Kalau demikian kita katakan berarti boleh dong memohon perlindungan kepada makhluk, isti'adzah kepada makhluk. Ini contohnya. Ya, kalau andai kata firman Allah itu makhluk, berarti memohon perlindungan kepada Allah dengan firman-firmannya, dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, berarti makhluk. Berarti Allah dan Rasulnya mengajarkan kita kesyirikan. Ya, jelas? Ini salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama membantah Jahmiyah yang menyatakan Al-Quran makhluk. Ar-rabi' faedah yang keempat adalah fadilatu hadad du'ai ma'akhtisari. Keutamaan doa ini sekalipun ia ringkas ya, simple. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Saya kira insyaallah semua muslim yang muda, yang tua, yang anak kecil, yang sudah dewasa mampu menghafalnya. Usahakan doa ini dihafalkan ya kepada anak-anak kita ya, agar mereka membacakannya setiap pagi hari, di sore hari, dan setiap kali mampir atau berada di suatu tempat, misalkan kita mau jalan-jalan sama anak istri ke laut, memandi laut, anjur kena, jangan lupa baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dalam perjalanan mampir di SPBU misalkan, mampir di pinggir jalan beli sesuatu nak, jangan lupa baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Biasakan agar hati mereka selalu terikat dengan Allah Jalla wa Ala, agar mereka mendapatkan ketenangan, ketentraman hati ia ya, di hati mereka dengan merealisasikan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Al-khamisah, faedah yang kelima dari hadis di atas adalah anwasi anna nawasil makhlukat biadillah, bahwa ubun-ubun kekuatan seluruh makhluk itu berada di tangan Allah, maka kita serahkan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Walillahil mathalul a'la, Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah dan sifat Allah jauh lebih tinggi. Sebagai analogi ringan, apabila ada suatu oknum, ya seorang oknum militer menzalimi Anda, merupakan sikap yang cerdas dan bijak adalah Anda memohon perlindungan atau melaporkan dia kepada siapa? Kepada yang punya kuasa terhadapnya. Siapa itu? Komandannya. Ya, karena kalau Anda lapor ke orang lain akan membuat dia semakin beringas. Tatkala Anda menghubungi, menyampaikan kezaliman dia tersebut kepada komandannya, dia akan tunduk. Maka adakah yang lebih berkuasa daripada Allah Jalla wa'ala? Ya, adukan seluruh kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada kita, kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, lagi Maha kuasa. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara kedunguan yang luar biasa, yang sudah melampaui batas kedunguannya, adalah mereka yang memohon perlindungan dan pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, yang sudah berada di alam kubur, di alam barzakh. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Oleh karenanya Allah memvonis mereka adalah orang-orang yang paling sesat. Ya, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yang ma ya ma la yadhurruhum ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa idza husyara an-nasu kanu a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Adakah yang lebih sesat ketimbang mereka orang-orang yang memohon perlindungan, berdoa kepada selain Allah yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat? Apabila mereka digiring ke padang mahsyar di hari kiamat nanti, dipertemukan dengan orang-orang yang dahulunya mereka memohon perlindungan, pertolongan kepadanya, mereka akan saling bermusuhan dan mereka akan mengingkari ibadah-ibadah, doa, permohonan yang pernah mereka lakukan kepada Allah dengan mereka. Nah, wallahu ta'ala ala misab, kesimpulannya bahwa isti'adah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya, barang siapa yang memalikkan isti'adah kepada selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam syirik. Isti'adah yang apabila dipalingkan kepada selain Allah adalah syirik, adalah isti'adah memohon perlindungan dari suatu kejelekan dengan hati yang menghinakan diri, ya, dengan hati yang mengagungkan, ya, dengan hati yang takut, yang pasrah, yang optimis, ya, kepada yang ia memohon perlindungannya. Maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, karena makna-makna tersebut, ya, itu hanya boleh diberikan kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun meminta pertolongan, ya, perlindungan kepada selain Allah, kepada makhluk yang ia hadir, dia hidup dan dia mampu melakukannya, dari perkara yang kita minta kepadanya, ini adalah sesuatu yang boleh, telah kita telaskan di pertemuan yang lalu, karena tidak ada unsur penyimpangan akidah di dalamnya, karena pada tindakan tersebut tidak ada unsur syirik, ya, tidak ada akidah selain Allah, ya, tidak ada unsur penyamaan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya, tiada keyakinan bahwa selain Allah mampu memberikan manfaat dan mudarat. Dia meminta perlindungan kepada seorang makhluk yang hadir, yang hidup, yang mampu untuk memberikan apa yang dia minta, ya, dan dia hanya meyakini hanya sebagai sebab dan hanya Allah lah yang mampu memberikan manfaat dan mudarat. Ini secara logika saya tidak mengapa, karena tidak ada unsur akidah yang menyimpang di situ, tidak ada unsur syirik. Yang kedua, ya, para sahabat, ya, telah melakukannya, ya, seperti seorang wanita musyrikah Mekah memohon perlindungan kepada Ummu Salamah ketika dia masuk ke Madinah. Ya, Ummu Salamah pun melindunginya. Kemudian ketika beberapa sahabat ingin membunuhnya, Ummu Salamah menceritakan, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menegur para sahabatnya agar agar tidak membunuh wanita musyrikah yang telah diberikan pengamanan oleh Ummu Salamah. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Na'am, barakallahu fikum. Baik, saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan dari akhuna Muhammad Rianda dari Pontianak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana izin bertanya, apakah boleh ana mengajari anak kecil yang TPA sama kakak ana mengenai usul thalatha sedangkan ana belum tamat kitab tauhid? Syukran, jazakallahu khairan. Bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau untuk anak-anak TPA adalah khud aqidata, itu lebih ringkas, lebih mudah dipahami. ya khudh aqidatak, ambillah akidahmu dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi, karya Syekh Jamil Zainun. Ya. Kemudian usul salata yang ringkas dengan tanya jawab, ya, dan tidak perlu membaca syarah, cukup terjemahkan kepada mereka dengan terjemahan yang sesuai dengan maksud penulis, ya, barakallahu fik, sesuatu yang bagus. Nah, Allah hifazak. Semoga itu menjadi amal jariah. Pertanyaan dari akhuna Robi Setiawan Yunirman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaih. Berkaitan dengan jin, benarkah perkataan sebagian orang yang mengaku diri pernah melihat jin? Bisakah jin memperlihatkan dirinya kepada manusia? Dan apakah termasuk kesyirikan? Orang-orang yang takut kepada jin sebagaimana mereka takut kepada hewan buas. Jazakallahu khaira. Baik, barakallahu fik. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum min haythu la tarawnahum. Sesungguhnya jin, syaitan itu melihat kalian sementara kalian tidak mampu melihatnya. Dengan ayat ini kata para ulama, manusia tidak mampu, tidak mungkin mampu melihat jin dengan bentuk mereka yang asli. Adapun ketika mereka sudah menjelma menjadi seorang lelaki, seorang wanita, seekor hewan, maka itu mampu. Apa dalilnya? Dalilnya di masa Nabi SAW, Abu Hurairah telah bertemu dan menangkap seorang kakek yang mencuri, seorang kakek-kakek yang mencuri makanan dari Baitul Mal. Ya. Dia sebanyak 3 kali dia mencuri makanan dari Baitul Mal. Kali pertama ditangkap oleh Abu Hurairah dan dia belum ngaku bahwa dirinya adalah jin. Abu Hurairah mengancam yang akan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Setelah itu nyuri lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Dia pun kembali minta maaf dan menyatakan tidak akan mengulanginya kembali. Sampai yang ketiga kali, maka Abu Hurairah menyatakan, aku tidak akan melepaskan kamu kali ini. Aku akan membawamu kepada Rasulullah. Dia pun menyatakan dan menyampaikan bahwa dirinya jin, dan dia menyampaikan kepada Abu Hurairah agar membaca ayat kursi sebelum tidur, karena tidaklah seorang membaca ayat kursi sebelum tidurnya melainkan sepanjang malamnya tidak akan ada yang mengganggunya dari kalangan syaitan. Tapi karena Abu Hurairah seorang sahabat Nabi, seorang yang memiliki prinsip tidak melakukan suatu ibadah apalagi berakidah kecuali berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak langsung mengamalkannya kecuali setelah beliau datang kepada Nabi dan menceritakan kronologi kejadian tersebut. Maka Nabi pun menyatakan sadaqa wa huwa kadzub, sungguh jin tersebut benar, jujur sama kamu sekalipun dia adalah pendusta. Di sini dia menjelma seorang laki-laki. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa kekuatan syaitan itu sesuai dengan bentuk yang dia menjelma. Kalau dia menjelma seorang wanita, ya berarti kekuatan dia hanya sekedar seorang wanita. Ya, tidak akan lebih dari itu. Dan takut kepada jin adalah bentuk syirik, karena jin adalah alam gaib. Ya. Karena rata-rata orang yang takut kepada jin adalah takut dengan nilai-nilai akidah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah, mampu mengetahui perkara gaib, mampu melakukan memberikan manfaat dan mudarat. Lah. Adapun takut yang sifatnya manusiawi, dia pun berusaha menepisnya. Tiada keyakinan di hatinya bahwa jin mampu memberikan manfaat, mampu memberikan mudarat, mampu mengetahui perkara gaib. Di dalam hatinya dia tetap yakin bahwa andai kata jin melakukan sesuatu, maka sesuatu itu telah diizinkan oleh Allah dan telah dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak, maka pasti tidak akan terjadi. Dia adalah hamba Allah, kehendaknya di bawah kehendak Allah. Namun terkadang di hatinya ada hal-hal yang terbesit, ya, yang sifatnya manusiawi, ya, maka ini tidak syirik. Nah, barakallahu fik. Ya, maka solusinya perkuatkan akidah, ya, selalu membaca zikir pagi petang, zikir setelah sholat 5 waktu, zikir menjelang tidur, ya, dan lain-lainnya. Kemudian selalu mengingat bahwa syaitan adalah hamba Allah, kita sama dia sama-sama sebagai hamba Allah, status kita sama, dia, kita berkewajiban ibadah, dia juga berkewajiban ibadah kepada Allah, ya. Syaitan mati, kita juga akan mati. kehendak dia di bawah kehendak Allah, sebagaimana kehendak kita di bawah kehendak Allah. Solusi yang berikutnya, jangan nonton lagi film-film horor, apalagi apa namanya yang mengejar orang rame-rame itu. Apa Imam? Allah al-Musta'an, apa itu sebutannya? Hah? Ada yang tahu teman-teman apa sebutannya? Zombie. Allah musta'an. Yeah. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, ana masih santri. Ya akhi, ana juga masih santri. Barakallahu fiik. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bagaimana cara berdakwah kepada orang yang sudah cukup berumur dan orang tersebut telah dinasihati sama orang lain, akan tetapi orang tersebut masih melakukan kemungkaran? Barakallahu fikum. Yang pertama, doakan dulu orang tersebut. Doakan orang tersebut dalam salat kita, dalam doa-doa mustajab kita, agar Allah Jalla wa'ala memberikan hidayahnya kepadanya. Yang kedua, tanamkan di hati kita ketika kita ingin menasihatinya, tujuan kita adalah untuk menyelamatkan ia dari neraka Allah. Adapun hidayah itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Dan ingat pula bahwa kita sebelumnya juga sama seperti dia, atau bahkan kita lebih buruk daripada dia. Dengan prinsip tersebut, kita akan lebih bersikap hikmah, rahmat dan sabar di dalam mendakwahi orang tersebut. Dan jangan lupa pula bahwa dia menerima ataukah tidak, setelah kita mendakwahinya, kita telah melakukan suatu ibadah yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, yang pahalanya akan kita raih di sisi Allah apabila kita ikhlas, sekalipun orang yang kita dakwahi tersebut tidak mengikutinya. Nah, ini secara umum ya. Kemudian terkait orang yang sudah lanjut usianya, ada baiknya jika Anda merasa muda dan mungkin Anda akan ditolak karena dia merasa lebih senior, berikan ya, dengan cara tulisan-tulisan syar'i. Afwan, tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku yang ilmiah ya, atau artikel-artikel ilmiah ya, atau men-share kepadanya video-video yang ilmiah ya, ke secara jepri ya. Jangan disindir status WA ya. Ya, ini enggak bagus nih model dakwah seperti ini. Sebagian orang ada yang memang seperti ini sifatnya. Nyindir orang lain di status WA ya, itu enggak baik. Itu hanya membuka pintu syaitan. Ya, yang menunjukkan orang tersebut tidak gentleman. Ya. Kalau dia sayang kepada saudaranya dan memahami fikih nasihat, dia akan bertemu empat mata. Atau dia japri dengan bahasa yang hikmah, yang apabila seorang membacanya memahami bahwa dia memang benar-benar cinta karena Allah Jalla wa'ala. Sekalipun ya, dia menolaknya, tetapi hati kecilnya akan memahami mana orang yang benar-benar tulus dan ikhlas dalam menasihati dengan orang-orang yang memang ingin membunuh karakter. Nah, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, afwan usaha, alhamdulillah ana sudah memahami ayat syar'iyah yang antum sebutkan tadi, namun ana masih kurang paham arti ayat kauniyah ya, mohon dijelaskan kembali artinya yang mungkin dengan sedikit contoh-contohnya. Baik, ayat kauniyah di sini yang dipahami ya, yang perlu dipahami bukanlah ciptaan jin Allah seperti langit dan bumi, kalau itu makhluk ya, tapi ayat-ayat yang firman Allah Jalla wa'ala selain Al-Quranul Karim ya, seperti Allah Jalla wa'ala berfirman kepada qalam ya, tulislah wahai qalam ya, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat ya, ya itu firman Allah Jalla wa'ala, firman-firman Allah yang tiada manusia atau makhluk yang mampu lari dan lepas darinya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, barakallahu fik. Baik, pertanyaan berikutnya dari akhuna Basrum Papua, barakallahu fiik. Gimana Basrum? Sehat ya? Baik, barakallahu fiik. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum alaikum ya Ustaz, barakallahu fiik. Ana ingin bertanya bagaimana seorang itu dia bisa mengetahui bahwa wanita itu salihah, masyaallah. Ya? Semoga Allah anugerahkan istri yang salehah ya akhi Basrum, untuk antum dan untuk yang lainnya. bagaimana caranya agar kita mendapatkan wanita salihah, dan bagaimana caranya agar kita lu aja kali eh? Baik, barakallahu fiik, karena yang lain sudah kayaknya basrum. Nah, kecuali yang kesekian ya. Dan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan wanita salihah? Apakah ada amalan-amalan khusus bagi seorang laki-laki untuk bisa mendapatkan wanita salihah? Jazakallahu khairan. Dua pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui seorang wanita itu salihah? Ya, kita mengetahui ia salihah dari berita orang yang thiqah. Thiqah yang menyampaikan berita kepada kita dengan jujur. Bukan basa-basi karena caper kepada kita atau caper kepada orang yang ia beritakan tersebut. Ya, kita mendengar dia wanita yang salihah, menjaga salatnya, ya, semangat ibadah salat sunnah, senang puasa, senang baca Al-Quran, senang ikut kajian. Ini yang pertama. Ini kalau dari sisi kesalehan ibadah. Mungkin juga dari sisi akhlak. Ya, orang-orang yang pernah bermuamalah dengannya, yang dekat dengannya, ya, di selain majelis ilmu agama, menceritakan dia seorang yang dermawan, dia seorang yang pemaaf, ya, seorang yang pemalu, ya, seorang yang mudah bergaul, ya. Tayyib. Ini caranya. Juga di antara cara mendeteksi keadaan akal seseorang, kata para ulama, adalah tulisan dia. Karena sebagian ulama salaf menyatakan, ma kataba rajulun kitabatan ila arafna aqlah. Tidaklah seorang menulis suatu tulisan melainkan kita akan tahu akal dia yang sesungguhnya. Ya. Tulisan status-status orang, ya, status Facebook-nya, status WA-nya itu menggambarkan akal dia, karakter dia. Itu juga salah satunya. Kemudian melihat kawan dekatnya, siapa teman duduk dia sehari-hari? Kalau teman duduk dia sehari-hari adalah akhwat yang suka mengghibah, suka ngerumpi, suka ya gosip, ya dia nggak jauh juga dari mereka. Kalau akhwat sehari-hari yang yang menjadi teman dia sehari-hari adalah akhwat-akhwat yang gaul, dia juga nggak akan jauh dari mereka, karena nanti menyatakan almaru ala dini khalili, seorang itu tidak akan jauh dari agama teman dekatnya. Oleh karenanya ada syair bagus dari orang Arab, anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarani qarinun. Kalau kamu ingin tahu tentang seseorang, tak usah kamu bertanya kepada orang siapa dia, apalagi untuk nanya sama dia. Kalau sama dia lebih boleh, lebih tidak boleh lagi. Ya, namanya orang pasti membela diri, enggak mungkin dia menyatakan saya pezina, saya pezina, enggak ada. Ya. Jangankan kepada dia, kepada orang lain aja tak perlu kamu tanya bagaimana dia. Cukup kamu tanyakan siapa teman dekat dia kepada orang lain. Kalau kamu ingin mengetahui tentang seorang, jangan kamu tanya siapa dia kepada orang lain, tetapi tanyakan siapa teman dekat dia, siapa teman duduk dia, siapa sahabat dia. Karena fa innal qarin bil muqarani yuqarinu. Teman itu enggak akan jauh dari teman duduknya, teman dekatnya. Oleh karenanya orang Arab menyatakan as-sahib sahib. Teman itu akan menyambar, akan menarik. Juga orang Arab, orang Yaman bilang manjalas janas, ya. Manjalas janas. Barang siapa yang duduk akan gila. Ya maksudnya duduk sama orang gila ya akan gila juga. Duduk sama orang baik kan baik pula. Ya, kalau temannya sehari-hari adalah orang yang baik, ya teman jalis itu teman duduk ya, bukan sekedar dia kenal kemudian ngopi sekali dua kali, tapi memang teman safarnya, teman duduknya, teman akrabnya, ya. Dia enggak akan jauh dari itu. Ya, begitu ya, akhi Basrum. Insyaallah banyak di Papua. Ya, apa perlu di Aceh? Basrum. Baik. Insyaallah, Ustaz. Adapun bagaimana cara memperoleh, apakah ada kiat-kiat untuk mendapatkan istri yang soleh, cukup banyak. Yang pertama, Anda dulu yang harus saleh. Kenapa? Karena pasangan itu tidak jauh dari kondisi kita, ya. Ya, min zaujaini la'allakum, ya. Allah berfirman dalam surat An-Nur, الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Ini kaidah umum. Wanita-wanita yang buruk untuk lelaki-lelaki yang buruk. Lelaki-lelaki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wanita-wanita yang laki-laki yang baik, mereka untuk wanita-wanita yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, doa akhir. Di antara doanya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, akhir-akhir surat, eh? Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa berdoa dalam sujud, ya. Setelah mengucapkan subhana rabbil a'la, Allahumma inni as'aluka zawjatan salihatan. Ya. Dan mungkin saja salah satu di antara mereka adalah yang hari ini hadir bersama antum dalam kajian. Barakallahu fik. Ya. Cara kiat yang lainnya agar kita berada di lingkungan yang baik. Karena karena insyaallah jodoh itu tidak jauh dari lingkungan kita. Ya. Cara yang lainnya adalah ya, melihat anggota keluarganya secara umum. Ya. Karena yang namanya buah tidak jauh dari pohonnya. Secara umum demikian. Walaupun terkadang ya juga tidak bisa dijadikan kaidah baku karena ada orang dia keluarganya pelaku syirik, pelaku bid'ah, tapi dia sendiri pengikut sunnah karena baru dia yang mengenal sunnah. Naam, ya. Kemudian adalah meminta kepada orang yang berilmu dan amanah. Ya. Insyaallah dia akan memilih wanita yang menurut pengetahuannya secara zahir yang ia ketahui adalah salihah. Jangan meminta kepada orang yang bermudah-mudahan, mak jomblang yang bermudah-mudahan dalam merekomen, oh bagus ini, karena akhwat itu dekat sama dia. Itu juga, oh ikhwan ini masya Allah, rupanya itu ikhwan nampaknya saja soleh di status Facebook. Rupanya setelah menikah itu wanita memohon perlindungan kepada Allah dari suaminya. Ya. Dan juga mak jomblang nih, nasihat untuk mak jomblang nih. Jangan bermudah-mudahan di dalam recommended. Oh, akhwat ini bagus, akhlaknya, masya Allah. Ya, betul juga ikhwan. Ya, ikhwan ini bagus, begini, begini. Harus amanah ya, akhi. Karena pernikahan akan menjadi pintu syurga atau pintu neraka untuk orang lain. Pernikahan adalah tali hubungan yang akan mengindahkan kehidupan seseorang atau akan merusakkan kehidupan seseorang. Sebaliknya. Karena menikah itu bukan seperti beli kendaraan. Kita beli mobil seminggu dua minggu rusak, kita jual lagi, kita beli mobil lain. Rumah tangga tidak bisa seperti itu. Nah, barakallahu fik. Dan Allah Maha Adil, ya. Dan Allah Maha Hikmah. Allah Jalla wa'ala akan memberikan jodoh kepada hambanya yang sesuai untuknya. InsyaAllah ta'ala. Ya. Baik, insyaAllah dalam berita adapun doa kita tidak boleh mengatakan insyaallah, ya, karena nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil istitsna fi doa. Nabi melarang kita mengucapkan insyaallah dalam doa. Dan pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, benarkah anak kecil itu bisa melihat makhluk gaib? Sebab anak-anak usia 6 tahun pernah bilang lihat ada putih-putih loncat-loncat pocong, dalam kurung pocong. Juga pernah bilang lihat anak kecil gundul yang banyak mengajaknya bermain, tapi ia menolak. Apa yang terjadi dengan putera anak ustaz? Jazakallahu khair. Prediksi anak kepada anak anda karena dia terlalu sering nonton Upin dan Ipin. Itu jawabannya. Sebabnya karena anak anda terlalu sering nonton Upin dan Ipin. Akhirnya terbawa dengan isu ilunisasi. Pocong, hantu. Tidak ada anak kecil yang memiliki keistimewaan mampu melihat perkara gaib. Perkara gaib tiada yang mengetahui kecuali Allah. Andai kata dia melihat, berarti syaitan san itu sedang menjelma. Bukan gaib lagi berarti. Memang dia sudah memperlihatkan dirinya, bukan hal yang enggak yang gaib. Ya, kalau memang dia sering diganggu, ruqyah tuh anak. Ya. Jangan berikan karton-karton yang tidak mendidik. Karton-karton yang bisa merusak akidahnya, membuat dia sering ketakutan, membuat lemah akidahnya, imannya. Ya, amat membekas. Sekilas orang melihat anaknya cuma nonton Upin dan Ipin, ya apalagi Sinchan, enggak tahu Sinchan masih ada apa enggak. Ya. Atau karton-karton Allah, biar diamlah, biar santai. Lihat ya akhi, itu akan memberi efek yang cukup besar pada hatinya. Iya, apalagi anak kecil. Dia belum bisa membedakan ini sekedar acting ataukah bukan. Iya. Orang tua saja terkadang terbawa, apalagi anak kecil. Nah, barakallahu fik. Ya. Prediksi anak karena anak Anda terlalu sering nonton Upin dan Ipin. Maka solusinya, ya, kalau memang dia sering ketakutan seperti itu, perkuatkan akidahnya. Tanamkan akidah yang benar ke dalam hatinya. Kalau memang benar dia kesurupan, ruqyah. Ya, di antara ruqyah yang Nabi lakukan kepada cucunya Hasan dan Husain adalah wa'idukuma bi kalimatillahin tamma min syaitanin hama wa min ainil lama wa min syarri ma khalaq. Ini mesti dihafal setiap oleh setiap orang itu, tua yang mencintai anaknya. Pegang kepala ya. Ya, ucapkan a'udzukuma bi kalimatillahit tammah min syaitanin hammah wa min 'ainil lammah wa min syarri ma khalaq. Aku lindungi kalian dengan kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah yang maha sempurna dari syaitan yang menakutkan, dari penyakit 'ain yang menyakitkan, dan dari segala kejelekan yang telah Ia ciptakan, yang ada pada makhluk yang Ia ciptakan. Barakallahu fi. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.